Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin summa amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah dari nikmat demi nikmat. Kita dibangunkan dari tidur kita, yang kita ketahui tidur adalah mati kita untuk sementara. Dan dengan bangun dari tidur kita, kita juga bisa merasakan pagi yang indah, subuh yang indah, menghirup udara dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana udara pagi yang Allah datangkan, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, memberikan kepada hamba kesehatan badannya. Sehingga itu kita dapati para ulama di pagi hari mereka membuka jendela dan pintu mereka, membiarkan bagaimana udara atau hawa pagi hari masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Demikian pula kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, bisa menunaikan salat berjamaah, bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Ini di antara nikmat yang mungkin bisa kita sebutkan. Dan di sana banyak nikmat tentunya yang telah kita dapatkan dan tidak bisa kita sebutkan. Oleh karena itu, tentunya syukur kepada nikmat Allah adalah kewajiban bagi seorang hamba. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pula masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa kumpul di majelis yang baik ini dalam rangka kita mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengamalkannya, merealisasikannya di dalam perjalanan hidup kita sehari-harinya. Selanjutnya, sebagaimana telah kita ambil beberapa keterangan sebelumnya berkaitan dengan kitab Adabul Isyrah, maka sebelumnya mungkin ada baiknya kita mendengarkan apa yang datang dari imam yang besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dikatakan tokohnya, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana sahabat-sahabat beliau mengatakan tentang Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal seperti datang dari kitab Masail Al-Muhanna. Disebutkan di sana bahwa beliau Muhanna rahimahullahu taala Sahibtu Aba Abdillah fata'allamtu minhu al-ilma wal adab. Aku menemani Abu Abdillah, bersahabat dengannya, bermajlis dengannya. Aku juga menuntut ilmu dengannya. Fata'allamtu minhu al-ilmu au al-ilma wal adab. Fata'allamtu minhu al-ilma wal adab. Aku belajar pada beliau. Selain ilmu, aku juga belajar pada beliau tentang adab. Dinukilkan dari kitab Siyar A'lam An-Nubala oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam terjemah beliau Al-Imam Ahmad dari Ismail, dari Husain Ibnu Ismail dari bapaknya yaitu Ismail, beliau berkata, kana yajtami fi majlis Ahmad Zuha'u 5000 aw yaziduna nahwa 500 yaktubun wal baquna yata'allamuna minhu husnal adab was-sams. Dulunya berkumpul di majelis Imam Ahmad dari kalangan manusia-manusia atau dari kalangan mereka orang-orang yang menginginkan untuk mendapatkan ilmu, thullabul ilm, dari orang-orang yang terpilih bisa duduk di majlis Imam Ahmad 5000 orang. Dan kurang lebih ditambah daripada itu sekitar 500 orang menulis apa yang ada di sisi Imam Ahmad dari ilmu. Tetapi selebihnya mereka mempelajari dari Imam Ahmad bagaimana adab beliau, bagaimana perilaku beliau. Beliau adalah Imam Ahlus Sunnah. Beliau adalah Imam Mihna. Imam yang dijadikan sandaran, rujukan Ahlus Sunnah di zamannya. Dan beliau adalah orang yang dijadikan buah pertanyaan untuk mengetahui apakah Anda ahli sunnah atau bukan. Ketika ada seorang ditanya tentang Imam Ahmad lantas dia tidak mengenalnya, maka sangat diyakini dia bukan ahli sunnah. Dan kalau ada seseorang ditanya tentang Imam Ahmad dia membencinya, maka jelas diyakini juga dia bukan ahli sunnah. Sehingga pada waktu itu manusia diukur apakah dia kenal, belajar, ataukah dia mengetahui cinta terhadap Imam Ahmad. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan secara khusus memperjuangkan akidah Islam yang tentunya dengan keutamaan Allah, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada Imam Ahmad. Beliau demikian kokoh mempertahankan akidah ahli sunnah. Karenanya al-imam Ali ibn Abdullah al-Madini, beliau adalah al-imam yang dikenal imam jarh wa ta'dil di zamannya. Beliau mengatakan, ahya Islam rajulan, Islam ini hidup setelah diperjuangkan, dibela oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, telah dibela pula, dihidupkan pula oleh dua orang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang memperjuangkan Islam di saat banyak manusia murtad, di saat banyak manusia tidak mau membayar zakat dalam keadaan mereka mengetahui kewajibannya. Mereka mengeluarkan di zaman Nabi, tapi kemudian setelah Nabi meninggal atau wafat, mereka menahannya. Maka diperangi oleh Abu Bakar. Kemudian dengannya pula Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan zakat sampai hari ini dikeluarkan oleh kaum muslimin. Dan siapa yang murtad, man baddala dinah faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya, maka bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya, membunuhnya sampai dia kembali kepada agama Allah. Yang kedua adalah Imam Ahmad. Allah menetapkan Imam Ahmad. Allah menetapkan Imam Ahmad membela akidah Islam. Dengan tegar beliau berdiri di atas akidah yang benar, kalaupun mungkin wafat atau kematian itu mendatanginya. Beliau mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala menjadi mihnah bagi kaum muslimin pada hari itu. Di sini beliau adalah imam yang besar. Sehingga pada zaman itu banyak manusia ingin menuntut ilmu dengan beliau, belajar ilmu dengan beliau, tapi tidak kalah banyaknya mereka yang ingin belajar adab, bagaimana adab beliau. Sehingga dalam perkumpulan manusia yang banyak dari orang-orang yang terpilih, para penuntut ilmu yang bisa duduk di sisi beliau, 500 orang yang menulis, sementara selebihnya mereka belajar adab. Mempelajari adab, apa yang mereka bisa peroleh dari Imam Ahmad. Dengan jumlah yang telah disebutkan tadi, sekitar 5.000 orang. Berarti yang belajar adab lebih banyak daripada yang belajar ilmu. Kenapa sampai Al-Imam Ahmad didatangi oleh manusia selain beliau adalah Imam Ahlus Sunnah? Kenapa mereka sampai belajar adab? Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Adabus Syariah, kana Abu Abdullah min ahyan nas wa akramuhum nafsan wa ahsanuhum israh wa adaban, adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau didapati manusia yang bisa menempatkan posisi dan beliau didapatkan dari orang yang paling malu di antara manusia. Beliau pula adalah orang yang paling memuliakan manusia sebagaimana beliau adalah orang yang paling baik pergaulannya di antara manusia. Begitu pula beliau adalah orang yang sangat beradab di antara manusia. Beliau juga dikatakan orang yang sangat menjauh dari segala macam bentuk kejelekan. Jangankan itu yang haram, termasuk apa yang sia-sia. Mu'ridan anil qabih wal lagwi. Beliau menjauh dari segala macam apa yang jelek, segala macam dari apa yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Demikian pula beliau rahimahullahu ta'ala tidak pernah didapatkan dalam pembicaraan-pembicaraan sia-sia, kecuali beliau muzakarah al-hadis. Beliau mengulangi, menanyakan, menerangkan hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari rawi, baik dari matan. Ini didapati dari beliau rahimahullahu taala, yang tentunya dengan ini seorang terhindarkan dari apa yang tidak bermanfaat dari omongannya. Kemudian pula dari pembicaraan beliau selalu membimbing manusia, mengarahkan mereka untuk mengikuti orang-orang saleh. Sehingga beliau selalu bercerita kepada mereka yang duduk di samping-samping beliau, bagaimana si Imam A, si Imam B, bagaimana orang soleh ini, bagaimana orang soleh demikian dan demikian. Sehingga yang duduk di sampingnya dan duduk bersamanya mendapatkan pelajaran yang besar dari kisah-kisah orang soleh yang disebutkan. Begitu pula beliau menyebutkan para zuhad, orang-orang yang zuhud. Beliau menyebutkan imam ini demikian zuhudnya, imam itu demikian zuhudnya, dan seterusnya. Orang yang duduk bersamanya merasa terbawa kepada apa yang disebutkan dari orang saleh, dari orang-orang ahli zuhud, dari ahli ibadah, dari ahli ilmu. Demikian beliau rahimahullahu ta'ala. Didapati pula beliau orang yang paling tenang, paling anteng. Karena baiknya seseorang dikatakan lurusnya dari agama seseorang bisa dilihat dengan tindak tanduknya. Kalau dia tenang, anteng, dan kalau dia adalah orang yang beragama, maka baik agamanya. Al-Imam Ahmad ala waqar wa ala sukun. Tenang, antem. Beliau pula kalau berbicara mengeluarkan lafaz yang hasan. Berbicara dengan mengeluarkan dan mengupayakan perkataan-perkataan yang baik. Wa qulu lin-nasi husnan. Demikian pula apabila beliau bertemu dengan manusia. Tidaklah beliau mengatakan kecuali perkataan yang baik untuk mereka. Beliau memperadabkan wajah yang berseri-seri. Beliau melihat dan menghadap orang yang ingin bertemu dengannya. Kemudian disebutkan pula adalah Al-Imamu Ahmad orang yang paling tawadu. Tawadunya sangat di hadapan para masayikh, di hadapan para sahabat, sahabat-sahabat beliau. Karenanya mereka para sahabat beliau, karenanya mereka para masayikh, yukrimunahu, memuliakan Imamu Ahmad, wa yu'adzimunahu, mengangkat kadar beliau, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Al-Imamu Ahmad dengan cinta yang sangat. Ini yang ada pada Imam Ahmad. Makanya banyak yang belajar adab dengan beliau. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala, kana Ahmad, adalah Ahmad rahimahullahu ta'ala seorang yang mendapatkan taufik. Rajulun qad wuffiqa lil adab. Imam Ahmad adalah seorang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adab. Wuffiqa lil adab. Wasuddida bil hilm. Dan beliau diberikan taufik oleh Allah dengan sifat tenang, tidak terburu-buru. Tenang dan tidak terburu-buru. Sebagaimana ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada utusan yang datang kepada Rasulullah wafat. Dikatakan inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah al-hilm wal-ana. Padamu ada dua macam perangai yang Allah cinta, al-hilm wal-ana, sifat tenang dan sifat tidak tergesa-gesa. Tenang di dalam segala sesuatunya sehingga menghasilkan keputusan dan tepatnya perkara, tidak terburu-buru. Karena al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu dari syaitan. Kemudian dikatakan tentang beliau rahimahullahu ta'ala, wa muli'a bil ilm. Beliau diberikan taufik dengan bagaimana beliau betul-betul tergambar dari seorang alim yang beradab. Beliau juga orang yang dikenal dipenuhi dengan ilmu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sehingga Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau dikatakan kepada seseorang terkumpul padanya banyak perkara, maka itu adalah suatu hal yang bukan mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa bimustankirin ayya jama' Allah awalima fi wahidin. Bukan suatu yang diingkari kalau Allah menginginkan segala apa daripada keahlian, pengetahuan, kemampuan dikumpulkan kepada satu orang. Itu bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka itu adalah al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Maksud kita mendengarkan apa yang ada pada Imam Ahmad berkait dengan apa yang kita ambil daripada pendidikan, apa yang kita ambil dari kajian adab ini, tentunya bahwa beradab yang mulia, beradab dengan adab yang terbimbing dengan syariah, bukan kita pertama kali yang menjalankannya, dan bukan pertama kali yang kita diminta untuk mengerjakannya. Tetapi telah ada orang-orang pendahulu kita yang telah mengamalkannya, yang telah mendahului kita dalam mempraktikkannya, dan mereka mulia karenanya. Mereka mulia karenanya. Terlebih lagi kalau kita lihat dari para ulama umat, baik yang mereka telah mendahului kita ataupun yang sekarang masih hidup, maka kita akan dapatkan banyak sekali pendidikan adab. Banyak sekali pendidikan adab. Yang kita katakan adab itu tidak hanya apa yang disampaikan dengan lisan, tetapi adab itu pula yang kita dapatkan dari perilaku dan tindak tanduk yang mencerminkan husnul khuluq, yang mencerminkan kebaikan, kesolehan, kezuhudan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemuliaan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam pembahasan kita kemarin, bahwa posisi manusia itu berbeda-beda dengan tentunya keadaannya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang sejajar sepantaran umurnya dengan kita. Adapun yang tua, telah kita dengarkan bagaimana menghormati mereka, bagaimana seharusnya adab kita kepada mereka. Yang tentunya dengan keterangan ini, bagi kita semua amat penting. Di sisi kita ada orang tua kita secara khusus, bapak ibu kita, ada paman-paman kita, ada kakek kita kalau masih hidup, ada nenek kita. Lantas ada dari teman-teman mereka, teman-teman kakek, teman-teman nenek, dan seterusnya. Teman-teman kakek, teman-teman bapak, dan seterusnya. Ada teman-temannya yang tentunya mereka lebih mendahului usianya daripada kita. Lantas ada guru-guru kita. Lantas ada dari orang-orang yang melebihi usianya daripada kita. Maka apa adab kita terhadap mereka? Apa adab kita terhadap mereka? Tentunya dengan apa yang telah kita dengarkan, di antaranya menghormati mereka, memuliakan mereka, dan kita berkhidmah melayani mereka. Kalau budaya orang Indonesia, namun budaya ini tentunya adalah apa yang dibenarkan oleh syariat. Yang kecil menghormati yang tua, itu sudah menjadi budaya. Yang kecil melayani yang tua, itu juga sudah menjadi budaya. Dan dengan apa yang telah kita dengarkan, sebagaimana adab yang dibimbing. Kita mendapati di antara mereka berdiri tidak mendapatkan tempat duduk. Alangkah indahnya kita yang mudah mengambilkan kursi untuk menempatkan mereka dalam posisi duduk. Ini adab, bukan mengada-ngada. Itulah dari bentuk pemuliaan, itulah dari bentuk khidmah, dan itulah dari bentuk bantuan kita kepada mereka. Berbeda dengan kita anak muda bisa berdiri lama, berbeda dengan orang tua dia tidak bisa berdiri lama. Maka dari melayani, membantu mereka, mengambilkan kursi mereka. Silakan Pak, duduk. Kalaupun ini tidak ada nas hadis mengambilkan kursi, tetapi ini dari adab yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita bergaul bersama teman-teman kita yang lebih tua, ataupun kita bergaul dengan kaum muslimin yang lebih tua usianya daripada kita, dari kalangan orang-orang tua kita. Kemudian terakhir kita mengambil bagaimana memposisikan dengan mereka yang sepantaran, sejajar dengan kita dalam usia, yang biasa disebut dengan akran. Tentunya yang pertama, saling nasihat menasihati, saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya, bin nasihah. Nasihat di sini memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Afwanah, ini kayaknya tidak bagus. Afwanah, sekarang sudah masuk waktu sholat. Ini namanya kita membimbing dia dengan adab, dan kita juga membimbing dia dengan syariah yang seharusnya dia lakukan. Bin nasihah, dan kemudian wabazlil maujud terhadap saudara kita ini, kita berupaya untuk memberikan apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai dari apa yang ada di hadapan kita, dari apa yang ada di hadapan kita. Tentunya dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita diberikan beberapa kemampuan, juga kita diberikan beberapa kelebihan. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki kelebihan dan tidak memiliki kemampuan. Ya, di antara kita ada yang mungkin mampu untuk memijit. Di antara kita mungkin ada yang mampu untuk membuat makanan. Kita memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Maka apa yang kita punya dari kelebihan, kita bisa memberikan, menawarkan kepada saudara kita tersebut. Yang tentunya dengan ini akan menambah rasa cinta antara satu dengan yang lain. Bukan suatu hal yang mengada-ngada ketika kita dapati saudara kita dalam keadaan letih, dalam keadaan lelah, kita katakan, apa mau dipijit? Bukan suatu yang mengada-ngada. Demikian pula bukan suatu yang mengada-ngada ketika kita memiliki kemampuan dari makanan dan minuman, atau kita memiliki kelebihan dari makanan dan minuman, kita tawarkan kepada saudara kita. Setelah kita dengarkan dari amalan yang dicintai oleh Allah, iqra'us salam, yaitu dengan menebarkan salam. Dan termasuk dari amalan yang dicintai oleh Allah, it'amul ta'am, memberikan makan dan minum, bukan hanya kepada orang yang memang dia benar-benar butuh, tetapi kepada mereka yang perlu kita tawarkan dari saudara-saudara kita. Terlebih lagi dia adalah orang yang membutuhkan, dari kalangan masakin wal fuqara. Memberikan mereka makanan adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dihasung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memasak makanan diingat tetangganya, dilebihkan kuahnya, supaya tetangganya kalaupun tidak mendapatkan makanan itu mendapatkan kuahnya, mendapatkan bagaimana nikmatnya, lezatnya makanan tersebut, walaupun hanya sekedar kuah. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalaupun hanya sekedar, ya mohon maaf, kaki kambing, yang istilahnya dalam makanan mungkin rendah kalau dikatakan kaki kambing dibanding dengan daging kambing. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak kalaupun diberikan hanya sekedar sup kaki kambing. Nabi tidak menolak. Artinya dari riwayat-riwayat tadi, siapa yang dia ada kelebihan makanan, minuman, tawarkan kepada saudaranya. Ini adalah adab. Terlebih lagi tentunya dia adalah dari kalangan orang-orang tua kita. Kemudian juga walqon indal ahkam, selalu berusaha untuk merealisasikan, membantu apa yang dia minta, merealisasikan, membantu apa yang dia minta. Antum punya ini, saya lagi butuh. Oh ada. Demikian. Atau maaf, saya cuma punya yang ini, bagaimana? Ini juga bisa. Hakeza, persahabatan antara satu dengan yang lainnya, persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda lagi kalau memang dia tidak mempunyai sama sekali, mohon maaf akhi, saya kebetulan tidak dilapangkan oleh Allah memiliki barang itu atau benda, insyaallah mudah-mudahan Allah memudahkan di lain waktu. Sehingga saudaranya yang membutuhkan menjadi nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga merealisasikan apa yang dia minta, malam yakun isma, selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Kalau itu adalah dosa, maka tidak boleh kita memenuhi permintaannya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling bantu membantu, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan. Afwan akhi, ini adalah perkara yang diharamkan. Saya tidak bisa membantu Anda. Saya tidak bisa menolong Anda. Malam yakun isman. Selama itu bukan dosa, kita berupaya untuk membantunya, menolongnya, mewujudkan apa yang dia minta. Tapi kalau itu adalah dosa, maka tidak boleh mewujudkannya. Terlarang untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kepada mereka yang sepantaran dengan kita. Di antara adab yang kita perhadapkan kepada mereka demikian. Dan tentunya nampak di sini Dari keterangan tadi, apa yang disebutkan oleh beliau, ya tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling apa? Merendahkan. Tidak boleh saling mengejek dan saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Bahkan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memuliakan saudaranya. Tapi sangat disayangkan, di antara pergaulan manusia dengan apa yang dia dapatkan dari sepanterannya, sesamanya, mereka saling menjatuhkan, saling melecehkan, saling merendahkan. Yang kalau itu adalah bentuk senda gurau atau main-main, itu juga dilarang. Apalagi itu adalah, itu adalah sungguhan. Sebagaimana telah kita dengarkan, cukup bagi seorang, kata Rasulullah, ayyahkira akhahu. Cukup bagi mereka merendahkan saudaranya. Cukup. Artinya tidak boleh sampai terjadi. Begitu pula dikatakan, sibabul muslim fusukun. Mencelanya, mencacinya, mencercanya fusuk. Adalah perbuatan kefasikan. Maka jangan saling menjatuhkan. Kalaupun itu hanya sekedar senda gurau. Tidak boleh. Karena kita tidak dapati dari contoh salafun saleh demikian. Sementara mereka adalah qudwah kita. Wallahu a'lam bishawab. Berkata dengan perkataan yang mulia. Berkata dengan perkataan yang santun. Berkata dengan perkataan yang terbimbing. Itulah yang diajarkan di dalam agama ini. Wa qulul linnasi husnan urfan. Dan katakanlah kepada manusia kalimat yang husnan urfan. Kalimat yang husnan baik, urfan kalimat yang ma'ruf, yang mereka bisa menerima, mereka bisa mencernanya. Sebagai kalimat-kalimat yang indah. Sehingga mereka pun senang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentunya menyinggung dari apa yang ada dari badul maujud tadi, tentunya seseorang dengan saudaranya tidak boleh dia berwajah masam. Ya, dia memiliki wajah yang Allah berikan, dan wajah ini tempat yang mulia yang Allah berikan kepada manusia. Dari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, Allah ciptakan wajahnya. Karenanya ketika kita berperang, berjihad di jalan Allah, tidak boleh melukai wajah. Kita menebas atau kita memerangi lawan kita, kita arahkan kepada selain wajah. Karena wajah adalah tempat yang mulia yang Allah ciptakan. Maka wajah yang Allah mulia ini, agar dia mendapatkan ibadah, agar dia mendapatkan kebaikan, ketika seorang bertemu dengan saudaranya mukmin, agar dia berseri-seri. Karena itu dari keimanan. Tadi telah kita dengarkan Al-Imam Ahmad adalah orang yang paling berseri-seri wajahnya. Dengan saudara-saudaranya tidak pernah menampakkan, tidak pernah menampakkan ketidaksukaannya. Kalau memang adalah dia tidak mendapatkan apa yang dibenci, apa yang tidak disukai dari apa yang menyelisih syariat. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sesuatu yang tidak disukai, tidak diinginkan, dan itu menyelisih syariat, wajah beliau ada perubahan. menunjukkan dia lagi benci dengan masalah tersebut. Tetapi ketika tidak ada, tidak boleh lantas kita ada masalah di rumah, ada masalah dengan yang lain, lantas kita juga menampakkan wajah yang tidak suka, wajah yang tidak senang, atau wajah yang kurang pantas untuk diperhadapkan kepada diri kita sendiri, apalagi kepada saudara kita. Hadapkanlah dengan wajah yang berseri-seri, sertai dengan senyuman kita yang itu adalah sedekah. Demikianlah diajarkan dalam Islam. Karena seseorang pertama kali dia bertemu dengan saudaranya, dia melihat wajahnya. Kalau dia lihat wajahnya kurang sedap, dia akan menghindar. Wah, enggak bagus ini kayaknya. Dia akan menghindar. Dia akan meninggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya kita mengerahkan apa yang kita mampu dari kemampuan, apa yang kita mampu dari kelebihan. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hal tersebut sangat dibutuhkan ketika kita berdakwah, ketika kita bertemu dengan masyarakat kita, ketika kita bertemu dengan awamun nas. Mereka melihat daripada perilaku kita, tindak tanduk kita, bahkan ada di antara manusia yang melihat kita seperti malaikat, la ya'sunallah, bahwa fulan ini adalah orang yang ngaji. Dia tidak mungkin melakukan ini kayak malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita dituntut bukan riaan wa bukan sum'atan, dituntut untuk memiliki adab yang mulia. Taqarruban ilallah. Bukan riya, bukan sum'ah, tapi dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan bukan kita yang memulai dan bukan kita pemulainya, tetapi ada yang mendahului kita, salafun salih, dan telah ada yang mendahului kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan kita yang memulai, bukan kita yang pertama. Jangan merasa kita yang paling pertama. Jangan. Bagaimana mereka diterima di tengah-tengah manusia dengan sebab pergaulan mereka bersama mereka, dengan sebab pergaulan mereka para ulama tersebut, para salaf, dengan mereka awamun nas. Wallahu a'lam bishawab. Dan setiap kita tentunya yang datang di sini dari berbagai tempat, di tempatnya, di daerahnya masing-masing, menghadapi manusia yang berbagai macam. Maka beradablah. Beradablah. Bisa jadi dengan adabmu agama Allah ditolong. Agama Allah ditolong dan tertolong. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang berikutnya, lil muridin wal asaghir, yaitu kepada yang kecil, yang muda, yang lebih muda usianya dengan kita, maka hak mereka, haknya mereka, bil irsyad wat ta'adub, maka dari hak mereka untuk mereka dibimbing, diarahkan dengan sebaik-baiknya. Namanya anak-anak di bawah usia kita, mereka dari sisi kehidupan tidak selama kita mendapatkan kehidupannya. Mereka baru. Kita alhamdulillah dengan usia yang seperti ini sudah mendahului mereka dengan usia, dengan umur. Sehingga mereka membutuhkan apa? Membutuhkan bimbingan. Itu secara logikanya demikian. Dia lebih muda, kita lebih tua, tentunya mereka dibimbing dengan apa? Bimbingan. Terlebih lagi di dalam agama ini, yang namanya yang kecil memang perlu dibimbing. Karena yang namanya yang kecil itu Banyak yang dia tidak memiliki dari pengetahuan yang benar. Banyak dia tidak memiliki pengetahuan yang benar. Atau banyak bodohnya. Banyak bodohnya. Sehingga mereka perlu dibimbing, diarahkan. Kalau kita adalah pendidik, kita menjadi pendidik yang rabbani, mengajarkan mereka, membimbing mereka, agar mereka betul-betul menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama mereka dan bagi manusia, bagi kaum muslimin. Membimbing mereka. Kita bukan sekedar mengajar sebagai seorang mudarris. Ini apa bacanya? Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Naam, selesai. Subhanakallahumma bihamdika. Bubar. Bukan. Tetapi kita sebagai pendidik, fulan, perhatikan Ustaz. Jangan main ya. Perhatikan. Masya Allah ini bagus. Allah fadl. Sehingga ini dididik dia, diarahkan. Seperti itu. Karena dia masih usia kecil. Siapa kita panggil apalah adik-adik kita ini. Kalau kebiasaan Ustaz, karena dia memang anak-anak, Ustaz panggil anak-anak. Nak, nak, jangan ribut di masjid. Tidak bagus. Nabi pernah mendapatkan orang ribut di masjid, dilarang oleh Nabi. Diingatkan masjid bukan tempat untuk teriak-teriak. Ya. Nah Ustaz, diam. Artinya, mereka perlu dibimbing. Dek, jangan ribut dek. Ini masjid, ini contoh. Ini contoh. Kita harus mendidik, membimbing. Dia masih kecil. Ataupun dia bukan anak yang kecil sekali. Bukan. Dia masih di bawah usia dengan kita. Tidak jauh, tapi dia di bawah usia dengan kita. Dibimbing dia. Karena kita memang lebih tua. Bil irsyad. Wa ta'adzub. Diajari mereka untuk bagaimana beradab. Saatnya mereka untuk dibimbing, diajari, dibimbing. Didapatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, suatu waktu beliau, Imam Ahmad, mau keluar masjid. Beliau dalam keadaan posisi sebagai imam. Ada muridnya kecil, mau juga keluar, anak kecil. Maka, kata Imam Ahmad, tafadhol. Anak kecil ini melihat bahwa ini Imam Ahmad. Dia lantas berdiri. Enggan untuk mendahului Imam Ahmad. Enggan untuk mendahului beliau. Dikatakan tafadhol. Maka anak ini pun mengatakan, saya wallahi tidak akan mendahului imam. Silakan anda. Maka Imam Ahmad pun berjalan lebih dahulu. Tetapi ini adalah pendidikan adab. Imam yang besar. Terhadap anak yang masih kecil seperti ini, dibimbingnya. Dibimbingnya. Sebagaimana ini di nyatakan oleh Al-Imam Abu Daud As-Sijistani dalam soalnya kepada Al-Imam Ahmad. Saudaraku sekalian dan dirahmati oleh Allah, mereka yang masih kecil bukan berarti mereka kita biarkan. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan terhadap diri kita. Dibimbing, diarahkan, diajarkan kebaikan yang mesti mereka lakukan. Diingatkan kejelekan yang harus mereka tinggalkan. Biasa kita bersama mereka melihat permainan mereka yang kurang bagus. Jangan dibiarkan. Ini tentunya menyinggung dunia pendidikan kita. Kita melihat mereka menggang batu kerikil, lempar-lempar. Sampaikan kepada dek atau nak, Masya Allah. Mudah-mudahan kamu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melempar batu itu dek enggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melempar batu kerikil itu akan melukai dan mencederai. Pernah Nabi mendapatkan seorang mau memburu dengan ketapel, dilarang oleh Rasulullah. Dia yang memegang ini, dia akan teringat terus bimbingan. Kalau kita membimbing dengan baik, sehingga ketika dia berusaha untuk mengambil batu lagi dari batu kerikil, dia ingat, nggak jadi. Alangkah indahnya bimbingan kepada mereka yang masih kecil. Ini dari adab. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal hamal ala ma yujibuhu ilm wa adab as-sunnah wa ahkam al-bawatin wal hidayah ila taqwimiha bi husnil adab. Kemudian membawa mereka yang masih di bawah kita ini dalam usia, membawa mereka kepada apa yang mesti dan pantas mereka dapatkan dari ilmu. Mengarahkan mereka bukan semata-mata mengarahkan, tetapi mereka bisa mendapatkan ilmu. Mereka bisa mendapatkan adab-adab sunnah. Mereka bisa mendapatkan bagaimana batin mereka bahagia dan bisa ditempatkan dengan penempatan yang benar, ahkamul bawatin. Mengajarkan mereka dengan apa yang baik dari adab dengan husnu adab, agar mereka dapat mudah menerimanya. Kita kalau ngajar dengan tanpa beradab, atau kita kalau membimbing dengan tanpa beradab, kita marah-marah aja, ini kan tidak boleh, haram, demikian dan demikian, dia bukan menerima, tapi dia iya seakan-akan dia menerima, padahal dia tidak bisa menerima. Tetapi sampaikan dengan bihusnil adab, dek, kamu demikian dan demikian, nak, kamu demikian dan demikian. Itu mungkin yang kita lakukan. Dan seperti itulah kita kepada anak-anak kita. Kita adalah orang tua. Anak kita jelas anak kita yang butuh pendidikan. Demikianlah seharusnya. Inilah Islam, inilah adab yang diajarkan oleh Islam. Dari yang tua kita berikan haknya. Dari yang sepantaran usianya kita juga berikan haknya. Dari yang muda usianya kita juga berikan haknya. Kita tempatkan posisinya pada masing-masing tempat. Kalau demikian pergaulan kita antara sesama kita, maka indahnya kehidupan ini. Indahnya kehidupan ini dan baiknya kehidupan ini. Sehingga kita tentunya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita realisasikan. Dan berusaha untuk merealisasikannya. Sebagaimana kita berada di tempat masing-masing, di markas ahli sunnah, di mahat ahli sunnah, di sekumpulan dari ikhwah ahlus sunnah, di komunitas ahlus sunnah, tidak lepas pergaulan itu sehari-harinya bersama mereka. Maka agar kita mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita realisasikan yang baik ini. Tentunya kita sama-sama mengerti apa itu ibadah. Ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al batina wa zahira. Itu ibadah. Segala perbuatan, sebuah gambaran, sebuah nam, kalimat yang menunjukkan dari apa yang dicintai dan diridhoi dari amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara perkataan ataupun perbuatan juga, baik itu secara zahir dan batin. Adab adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjalankan ini ibadah. Kita menjalankan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala. Terakhir tadi, wal hidayah ila taqwimiha bihusnil adab, dan tentunya memberikan petunjuk kepada mereka untuk bisa menegakkan apa yang datang dari bimbingan, arahan, hasungan itu semua penting dengan husnul adab, petunjuk yang benar, syariat Allah Subhanahu wa taala kalau disampaikan, ditawarkan dengan cara yang jelek tidak akan diterima. Kalau disampaikan dengan cara yang jelek tidak akan diterima. Tetapi petunjuk syariat kalau ditawarkan dengan cara yang baik sangat memungkinkan akan diterima. Telah terjadi kenyataan. Kita ketahui. Meluruskan shaf, merapatkan shaf adalah perkara yang bahkan diwajibkan. Karena perintah shawwu lil wujub. Kalaupun diantara ulama mengatakan meluruskan shaf itu perkara sunnah. Tetapi sebagian yang lain mengatakan wajib. Karena diperintahkan masalahnya. Dan Rasulullah tidak semata-mata sholat apa? Sholat lantas Allahu Akbar, tidak. Beliau melihat, memerintahkan. Bahkan para khulafanya mengutus untuk meluruskan, merapatkan. Dari kenyataan yang didapatkan, ada seorang ahlu sunnah. Ada seorang ahlu sunnah ingin merapatkan. Ternyata yang ingin dirapatkan adalah orang tua. Orang tua mbah-mbah. Ingin dirapatkan sofnya. Mbah-mbah ini, kalau kita sampaikan kepadanya kebenaran, dia akan menerima. Karena memang dia cinta kebenaran. Tetapi, saudara kita ini langsung mendesaknya dengan menginginkan untuk merapatkan shaf. Lah namanya mbah-mbah. Jangankan untuk desak-desakan, bawa dirinya pun abot, susah. Datang kita lantas rapatkan kaki kita dengan dia. Dia agak terkagetkan. Maka ketika demikian dia dapatkan saudara ini, dia mundur sedikit. Ternyata saudara ini tidak paham. Dia rapatkan lagi. Mbahnya ini mundur lagi dia dikit. Apa, menggeser. Ini dikejar terus. Akhirnya mbah ini, walah, pindah mbahnya ke tempat yang lain. Setelah sholat, orang ini mengatakan, mbah, sunnahnya itu kita kalau sholat untuk demikian. Tapi kata mbah ini, nah kalau sunnah seperti ini ya nyakiti. Kenapa? Ada yang disampaikan. Atau penyampaiannya, penghadapannya kepada manusia dengan cara yang tidak sesuai dengan bimbingan syariat. Sampaikan kepada mereka, tawarkan kepada mereka dengan kebaikan. Tidak perlu pakai serobot sana. Rapatkan sana. Mbah, maaf mbah. Kanjeng Nabi bilang, kalau kita sholat itu harus rapat mbah. Jadi mohon maaf. Pangapunten nggih. ini saya rapatkan kakinya. Dia sebagai orang tua, oh, sambut-sambut, monggo. Itu bahasa Jawanya. Walaupun saya bukan orang Jawa. Itu bahasa Jawanya, tapi saya bukan orang Jawa. Artinya kita perlu lembut, perlu baik. La yahtir rizqa illa zana. Tidak datang yang namanya kelemah lembutan kecuali zana indah perkara. Wa ma yunza minar rizq illa syana. Tidak dicabut yang namanya kelemah lembutan, atau ketika dicabut yang namanya kelemah lembutan, yang muncul adalah syana. Suatu yang jelek. Suatunya tawarkan dengan kebaikan. Dia akan mudah kalau kayak tadi. Ya iya memang sobat dan wajib. Tapi caranya kita ini mendesak dia, dia lari. Inilah adab. Inilah adab. Mudah-mudahan dengan keterangan tadi memberikan manfaat yang banyak kepada kita dan bisa kita amalkan. Dan saya mohon maaf kalau ada yang ternyata kena dari singgungan saya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Dan ini tentunya untuk saya pribadi. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala ali wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.